الفاتحة للتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. ثم يروي الحبيب عبد الله بن علي الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم من راح المغفرة سكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وطف عافية. ثم يروي الشريف المسطورة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالتفرغ يوم الجمعة من جميع أشغال الدنيا واجعل هذا اليوم الشريف خالصا لآخرتك فلا تشتغل فيه إلا بمحض الخير ومجرد الإقبال على الله وأحسن المراقبة لساعة الإجابة وهي ساعة تكون في كل يوم جمعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا ويستعيده من شر إلا استجاب الله له. وعليك بالبكور إلى الجمعة ولو أن تروح إليها قبل الزوال وبقرب من المنبر والإنصات للخطبة واحذر أن تستغل عنه بذكر أو فكر فضلا عن اللهو وحديث النفس واستشعر في نفسك أنك مكشود بجميع ما تسمعه من الوعد والوصية واقرأ بعد السلام وأنت ثاني رجليك وقبل أن تتكلم الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعا وقل أيضا بعد الانصراف من الصلاة سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة ففي الخبر ما يدل على فضل ذلك وبالله التوفيق إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونبعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بالتفرغ يوم الجمعة dan hendaknya kamu mengosongkan diri di hari Jumat min jami'i asyghalid dunia daripada seluruh kesibukan-kesibukan dunia. Waj'al hadzal yawm dan jadikanlah hari ini asy-syarif yang mulia khalisatan murni li akhiratik untuk urusan akhirat kamu. Fala tashtaghil maka janganlah kamu bekerja berbuat sibuk fihi di hari Jumat illa bimahdil khair kecuali dengan kemurnian kebaikan wa mujarradil ikbal ala Allah dan fokus kepada mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu minggu sekali jadikan satu hari untuk Tuhanmu untuk urusan akhirat kamu, jangan untuk nafsu. Udah setiap hari kita ngikuti nafsu dan urusan dunia, kerja berjam-jam setiap hari. Mungkin udah gak ada aturannya, lebih banyak kerjanya daripada ibadahnya. Baiklah, itu setiap hari. Nafsu juga begitu. Setiap hari yang kita cari makanan yang nikmat kan? Tidur yang nyenyak, kesenangan-kesenangan, waktu istirahat pun bukan baca Quran, tapi waktu istirahat pun untuk dengarkan lagu. Itu berlalu setiap hari, jadikan satu minggu sekali untuk akhirat. Hari Jumat. Pentingkan untuk akhirat, atur ibadah yang mendekatkan diri dan menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa hari Jumat dibuat olahraga? Pucu-pucu. malah menjadi satu keharusan bagi PNS. Rugi umat Islam hari Jumat begitu. Seharusnya bukan olahraga, olah arwah. Raga setiap hari udah, arwahnya ini yang kurang. Buat pegawai negeri itu setiap hari Jumat khataman Quran misalnya, suruh khatamkan Quran. Buat mereka tadi itu ada di hari Jumat tadi itu pengajian misalnya, penyegaran rohani, kan bagus. Enggak, model daerah mayoritas umat Islam justru buat olahraga Jumatnya. Seharusnya hari yang dimuliakan Islam ini betul-betul diagungkan oleh umat Islam. Bekerja itu ibadah, gak ada masalah walaupun gak libur. Tetapi peningkatan ibadah di hari Jumat dianjurkan. Seharusnya menjadi contoh. Pemerintah membuat peraturan hari Jumat, di saat itu maka diharuskan misalnya pegawai negeri, aparat, olah arwah, mengadakan khataman Quran, pengajian, peningkatan. Buat olahraganya hari Sabtu, olahraganya hari Ahad. Kenapa? Emangnya di sini hari Sabtu diliburkan kenapa? Ada orang yang beragama Yahudi di sini yang mengagungkan hari Sabtu. Kenapa harus hari Ahad? Emangnya mayoritas orang Nasoro di sini? Nah, ini lah jadi satu pertanyaan. Kita enggak menuntut libur untuk hari Jumat karena bekerja itu juga ibadah kepada Allah. Cuma atur olah arwah. Sehingga di sekolahan-sekolahan diadakan khataman Quran hari Jumat. Ada pembacaan kahfi bersama, itu kan disunahkan. Peningkatan sholawat kepada Rasulullah, bagus. Allahu a'lam, apa yang diaturin enggak paham. Niru siapa saya enggak paham. Sehingga kalau hari Jumat itu keluar semuanya, ada lagunya Megal-Megol. Akhirnya yang sehat bokongi, bukan badannya itu. Karena itu penting bagi umat Islam untuk sadar. Sayang, bumpung-bumpung wali kota, DPR, aparat bisa membuat aturan bersama peningkatan ibadah, Anda mendapatkan pahala yang besar kepada Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hari itu hari murni untuk akhirat kamu kalau bisa. Dah, yang punya toko, yang punya kesibukan, libur untuk akhirat. Hanya satu hari dalam seminggu. 6 hari yang lainnya, dunia dok, masih kurang. Wa ahsinil muraqabata lisa'atil ijabah. Dan benar-benar perbaiki sikap untuk ngontrol, menggapai saat ijabah, saat yang dijamin doa permohonan kita diijabahi oleh Allah. Wa yasa'atun takunu fi kulli yaumi jum'ah. Itu adalah saat yang terjadi hanya di hari Jumat. La yuafiquha muslim yas'alullah fiha khairan, tidak menemui saat itu seorang muslim yang lagi memohon kepada Allah kebaikan. Wa yasta'iduhu min syarr, atau orang muslim yang lagi berlindung kepada Allah daripada kejelekan. Illa stajaballahu lah, kecuali Allah mengijabai baginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fil jum'ati sa'atan la yas'alullaha al-'abdu fiha syai'an illa atahu iyyah. Tidak ada seorang hamba yang lagi memohon kepada Allah di hari Jumat, ada satu saat di saat itu dia memohon kepada Allah kecuali permohonannya diberikan oleh Allah. Qalu ya Rasulullah, ayyatu sa'atin hi? Saat apa itu ya Rasul? Kapan saat itu ya Rasul? Riwayat ini mengatakan qala hina tuqamus shalah ilal insiraf minha. Ketika iqamat sholat sampai selesai sholat. Ketika iqamat berarti setelah khutbah imam iqamat, di situ Anda mohon kepada Allah. Ada lagi yang berpendapat bahwa saat ijabah itu adalah ketika zawal, ketika mulai bergeser matahari, mulai masuk waktu Jumat, itu sudah saatul ijabah. Ada lagi yang berpendapat saat ijabah itu yaitu ketika indas su'udil imar al-mimbar, al-imam al-mimbar, ketika imam lagi naik ke mimbar sampai memulai khutbah. Ada lagi yang berpendapat ketika di antara ketika imam selesai dari khutbah pertama sampai khutbah kedua. Ada lagi yang berpendapat ketika masuk waktu asar. Akhir waktu asar. Mendekat-dekati maghrib. Ada lagi berpendapat sebelum terbenamnya matahari. Sayyidatuna Fatimah sangat perhatian di saat asar itu. Karena itu saat itu disebut Sa'ah Fatimiyah. Saat Fatimiyah, karena Siti Fatimah betul-betul memperhatikan saat itu. Beliau menyuruh khusus satu perempuan untuk perhatikan matahari. Kalau sudah asar, matahari sudah akhir begitu, mendekati maghrib, suruh ngasih tahu. Dan begitu Siti Fatimah radhiyallahu anha langsung meningkatkan doa dan istighfar. Karena itu kita dididik oleh orang-orang tua kita, alhamdulillah ada di tempat Al-Habib Ja'far Al-Walid, juga mentaksis qiraatul maulid, kemudian Habib Ja'far mengatur istighfar sebelum terbenamnya matahari. Ini semuanya karena ada dasar Sa'ah Fatimiyah dari itu, saat yang diperhatikan oleh Siti Fatimah. Dan itu Siti Fatimah diperintahkan oleh ayah beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Nanti di hari di surga Allah, hari Jumat juga menjadi hari yang istimewa. Kalau biasa hari-hari orang bisa menikmati bidadari di surga, bisa menikmati makanan yang lezat, minuman, pemandangan, hawa yang sejuk, semua kenikmatan itu. Tapi khusus di hari Jumat, maka hari itu diizinkan penghuni surga untuk langsung bertemu dengan Allah. Dan tidak ada kenikmatan yang lebih hebat daripada penghuni surga bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Saat itu disebut oleh malaikat hari itu yaumul mazid. hari tambahan nikmat yang luar biasa. Yaumul Mazid. Karena itu, jika Anda ingin nanti di surga, wujuhun yauma idin nadhirah, nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah yang terang benderang karena menghadap kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang yang berbuat baik akan disediakan surga dan tambahan di dalam surga. Ulama berkata, az-ziyadah huwa liqa'ullah Subhanahu wa taala, yang dimaksud tambahan di surga adalah diizinkannya hamba dari itu bertemu dengan Allah. Karena itu hari Jumat di atas dunia ini agungkan, sehingga Anda menjadi orang yang sangat beruntung nanti di surga Allah dapat bertemu dengan Rabbul Alamin ada di sana. 6. Wa 'alaika bil bukuri ila Jum'ah. Dan hendaknya kamu tadi itu bersegera berangkat ke Jum'ah, berpagi-pagi hari berangkat untuk menghadiri Jum'ah. Walau antaruha ilaiha qabla zawal. Walaupun kamu berangkatnya sebelum dhuhur, sebelum waktu Jum'ah. Artinya kalau bisa sepagi mungkin, minimal lah. Jangan ngepres setelah adzan, sebelumnya. Hah? Sebelumnya. Itu minimalnya. Wabil qurbi minal mimbar, dan hendaknya kamu itu dalam melaksanakan sholat Jumat usahakan lebih mendekati ke mimbar. Jangan mocok-mocok ngantuk lagi, miring-miring. Usahakan kamu tadi itu mendekati mimbar. Wal insad lil khutbah. Dan usahakan kamu tadi itu untuk mendengarkan khutbah. Pertama, berangkat sepagi mungkin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha ila jum'ati fi sa'atil ula." Siapa orang yang berangkat untuk melaksanakan Jumat di saat yang pertama, di saat yang pertama, saat pertama kata ulama mulai subuh sampai terbitnya matahari, faka'annama qarraba badanatan, maka orang itu seperti bersedekah dengan seekor unta. Larang unta ya. Satu unta mungkin 15 juta kalau di sini ya. 15 juta Anda beli unta, Anda potong, Anda bagi fuqara wal masakin. Lumayan kan? Lah kalau sampean bekerja mungkin 4 bulan baru kumpul itu. Atau mungkin lebih. Tapi kalau Anda misalnya untuk menghadiri sholat Jumat berangkat mulai subuh, itu seperti Anda tadi itu bersedekah dengan seekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniya fa ka'annama garraba bagaratan. Siapa orang yang berangkat di saat kedua, maka dia seperti orang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah seekor lembu, seekor sapi. Ulama menyatakan yang dimaksud saat kedua terbitnya matahari sampai agak tinggi matahari tadi itu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsa fa ka'annama garraba kabshan agran. Siapa orang berangkat untuk menghadiri sholat Jumat di saat yang ketiga, maka seperti dia telah mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah seekor kambing yang bertanduk, kambing gede besar. Ya, kalau sudah bertanduk berarti gede. Kalau enggak bertanduk mungkin piye itu. Masih bayi itu. Cemeng. Ya, cemeng kalau salah ya. Hah? Ya. Ulama menyatakan saat ketiga, yaitu terbitnya matahari yang agak tinggi sampai waktu duha. Hinatar mudul fisal. Sekiranya anak-anak unta sudah mulai kepanasan, mau ngiyup, mau mendinginkan diri. Ya, jam sampai jam 8 lah. Wa man raha ila jum'ati fi sa'atil rabi'ah fa ka'annama ahda dajajatan. Siapa orang yang mendekatkan berangkat ke Jum'ah setelah waktu duha, maka seperti orang memberi hadiah seekor ayam. Ya, setelah waktu duha diperkirakanlah. Tapi waman roha ila jum'ati fi sa'atil khamisah, siapa orang berangkat ke hari Jum'at di saat kelima, maka faka'annama orang tadi itu seperti memberikan hadiah, faka'annama ahda baidotan, satu telur. Sedekah satu telur, dadar ini. Hah? Ya, itu udah mulai mendekati adzan sampai adzan. Jadi sampean sama saya ini dadar terus ini. Tapi kalau sudah terlambat, wa man ja'a ba'da dzalik, siapa orang yang berangkat setelah itu, udah adzan baru berangkat, fa ka'annama ja'a li haqqi shalah laisa lahu minal fadli syai', maka dia tadi itu berangkatnya hanya untuk sholat, enggak ada keutamaan lebih. Ini tambahan. Menghadiri sholat Jumat itu wajib, ya ada pahalanya. Tambahannya kalau berangkatnya tadi itu di jam pertama, di jam kedua, di jam ketiga, di jam keempat, kelima, tambahan seperti itu. Lah kalau enggak, ya ngepres sudah. Enggak ada bonus. Enggak ada tambahan pahala. Hah? Kenapa? Wa idza kharajal imamu tuyatis suhuf. Ketika sudah imam keluar untuk khutbah, maka daftar tamunya sudah ditutup. Anda ibarat mau bertamu dari Jumat tadi itu untuk mendapatkan bonus, mendapatkan tambahan pahala dari Allah. Kalau sudah imam keluar untuk khutbah Jum'ah, udah ditutup. Buku tamu udah ditutup. Warufi'atil aglam, penanya udah diangkat, udah enggak bekerja lagi. Wastama'atil malaikah, malaikat yang ditugas, kumpul indal mimbar, ada di mimbar. Yastami'una dzikir, mendengarkan dzikir kepada Allah, khutbah. Karena itu siapa orang yang datang setelah itu dihitung minal hadirin, hadir Jumat aja tapi tidak mendapatkan bonus pahala. Paham nih ya? Nah, karena itu nanti kalau sudah mendapatkan bonus pahala tentunya tingkatan surganya lain. Tingkatannya lah lain. Di zamannya sahabat Nabi itu sebelum subuh udah penuh masjid. Di zamannya Nabi itu sebelum subuh udah penuh masjid. Kalau sekarang komat itu baru penuh. Kenapa? Sebelum komat ada di luar, marung semuanya. Karena itu perhatian untuk Jum'ah rupanya kurang. Dan nanti orang-orang demikian ini akan menyesal nanti di hari kiamat. Karena sebenarnya hari itu adalah hari yang paling mulia ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang kedua, mendekat kepada mimbar. Jadi kalau untuk Jumat itu jangan pilih di belakang sendiri, maju ke depan. Mendekat kepada mimbar. Hah? Berarti ada di saf pertama maksudnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun lau ya'lamun nas." Ini tiga-tiganya yang disebutkan, dan ketiga adalah mendengarkan khutbah. Jangan ngantuk, jangan tasbihan, jangan yang lainnya, dengarkan khutbah. Kadang-kadang berangkat tapi ngantuk turu. Miring-miring gak kaluan. Ya jangan. Usahakan. Kalau Anda gak bisa menahan ngantuk, dulu tak kasih resep kan? Kopi panas, jahe, jangan diminum, siramkan ke mata. Nggak, artinya usahakan jangan sampai ngantuk. Mungkin setan lagi berupaya supaya Anda ngantuk ini, supaya kehilangan pahala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun law ya'lamun nas ma fihinna larakadu ragdal ibil fi talabihinna." Ada tiga perkara. Kalau orang tahu gedenya ganjarannya, maka kalau perlu dengan naik unta balap untuk mendapatkannya. Sangat peduli dengan itu. Pertama, al-adhan. Adhan. Maksudnya, adhan sudah di masjid. Menjawab adhan sudah ada di masjid. Kedua, wasoful awal. Sof pertama. Yang ketiga, walghuduwu ilal jum'ah. Dan segera berpagi-pagi pergi ke Jum'at. Adhan menjawab adhan. Dan dia ada di dalam masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala waghtasala wa bakkara wa btakara wa dana minal imami wastama' kana dhalika lahu kafarah lima baina jum'ataini wa ziyadah thalatha ayyam." Siapa orang yang mencuci pakaiannya untuk persiapan untuk Jumat, waktu salah kemudian mandi Jumat sebelum berangkat Jumat, ada yang membaca ghassalah, siapa orang yang mendatangi istrinya pada malam Jumat atau hari Jumat, waktu salah dan dia tadi itu mandi untuk hari Jumat, wabakkara wabtakara, dia pagi-pagi udah berangkat ke masjid untuk sholat Jumat dan ngajak orang juga demikian, wadana minal imam, dia mendekat kepada imam, wastama, dan dia mendengarkan khutbahnya imam, kana lahu kafarah lima baina jum'atain, dia mendapatkan ampunan dosa antara Jumat sampai Jumat yang berikutnya tambah 3 hari. 10 hari berarti. Jangan sampai disia-siakan ini. Dalam hadis yang lain, kana lahu bikulli khatwah amalu sanah siyamuha wa qiyamuha. Orang yang dia pagi mandi untuk sholatul jum'ah, kemudian dia tadi itu berangkat pagi-pagi untuk menghadiri sholat jum'ah, mendekat dengan mimbar, mendengarkan khutbah, enggak tidur, enggak ngomong-ngomong, maka setiap langkahnya dihitung oleh Allah ibadah setahun, malam hari puasa, malam hari qiyamul lail, siang hari puasa. Ibadah setahun. Karena itu jangan disia-siakan. Majuan yang ngarep orang mau dimuri dewi. Dibiasakan tidur, akhirnya ngorok waktu khutbah Jum'ah. Jangan dibiasakan. Pertama kamu pertahankan nih majlis taklim itu. Kalau kamu biasakan tidur, kayak dibaca Al-Fatihah ngantuk kan. Buyar langsung melek, subhanallah. Nih, kadang-kadang saya lihat beberapa orang itu ada acara itu Al-Fatihah wa Yasin, turu. Tahlil turu. Dungo terakhir Al-Fatihah, tangi mangan dah melek matane. Lah mbok diwali, pas dikirnya dia tadi itu melek, pas mangan ngantuk turu. Ini karena sudah membiasakan begitu. Hah? Membiasakan begitu, jadinya enggak benar. Taib. Wahdar antasyaghila anhu bidzikrin au fikrin fadlan anil laghwi wa hadith nafas. Hati-hati. Di tengah-tengah khutbah jangan kamu itu sibuk dengan zikir atau mikir yang lain. Dengarkan khutbah. Paham nih ya? Apalagi kalau ngomong yang lain. Lah, cerita yang enggak tengah-tengah khutbah, hati-hati. Jangan. Dikir itu jangan. paling afdolnya orang yang lagi hadir Jum'ah ketika imam khutbah, dengarkan khutbah. Nah, dengarkan khutbah. Malah siapa orang yang lagi tengah-tengah khutbah, wa qala li sahbi ansit, ada orang lagi ngomong, katakan, "Hus, jangan ngomong." Berarti dia ngomong kan? Faqad laqa, berarti sudah dinyatakan sia-sia nanti dia. Telah main-main berarti. Kalaupun mau menegur, dicawil. Jangan, "Woi, rame, tambah rame." Ya, tapi yang jelas ya harus diingatkan biar enggak biasa. Itu kan berarti orang enggak punya moral. Ini lagi misal nih, kan banyak kadang-kadang orang begitu. Lagi tengah-tengah ceramah ada pengajian, ngomong sendiri. Dia enggak paham kalau ngomongannya dia merugikan yang lainnya. Lah Allah peteko lek kon ngomong dhewe. Akhirnya merugikan yang lainnya, mengganggu yang lainnya. Karena itu saya itu kalau ada yang umek pasti tak tegur sampai aku. Kenapa? Takut mengganggu yang lainnya. Nah, kan sayang. Udah seminggu sekali pengajian nih ngomong dhewe maning. Iya, sayang. Baik. Wastashir fi nafsik annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'u. Wastashir dan rasakan fi nafsik, ada di diri kamu, annaka maqsudun bi jami'i ma tasma'uhu minal wa'dhi wal wasiyah. Rasakan di diri kamu bahwa ketika kamu mendengarkan khutbah, di situ ada nasihat. Anggap itu nasihat untuk diri kamu. Jangan nyatakan, "Iku nyindir fulan itu. Nyindir orang itu." Loh, jangan. Kamu jadikan itu nasihat kepada diri kamu, tertuju kamu. Ya Allah, nyeritakan dosa, nyeritakan orang yang malas ibadah, nyeritakan orang yang melanggar agama. Kamu merasa saya itu yang begitu, itu sifatnya saya, sehingga benar-benar kamu menjadi orang yang disebut oleh Allah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kasihlah peringatan karena peringatan itu memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Waqra' ba'da salam wa anta thanin rijlak, dan bacalah setelah salam Jumat dan kamu masih tetap posisinya seperti dalam posisi tahiyat, baca wa qabla an tatakallam, dan sebelum kamu berbicara yang lain, baca surat Al-Fatihah 7 kali, wal ikhlas qul huwallahu ahad 7 kali, wal muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Nah, dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Lum'ah fi Al-Lum'ah fi Fadlil Jum'ah, dalam satu riwayat bahwa siapa yang melakukan itu, man shalla Jum'ah tsumma qara' ba'da kul wallahu ahad wal mu'awwidzatain wal hamd sab'an sab'an hufiza min majlisi dzalika ila mithlih, siapa yang melakukan itu maka akan dijaga oleh Allah dari Jumat sampai Jumat yang berikutnya. Nah, dari Jumat sampai Jumat berikutnya. Dalam riwayat yang lain, kafara anhu bainal jum'atain. Allah menghapus antara dua Jumat kesalahan-kesalahannya, dosanya. Nah, ada kemudian dianjurkan untuk membaca doa setelah itu semuanya, Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Siapa yang baca doa ini, maka Allah aghnahullahu an khalqih wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan cukupkan orang itu daripada bantuan makhluk, dan Allah memberikan rizki tanpa diperkirakan, artinya tanpa susah payah. Ada riwayat itu dari Nabi. Karena itu jangan nanti setelah salam afdhalu dzikri la ilaha illallah, riwayati amalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi nas'aluk, apa? Ilahi, Ilahi lastu lil firdausi alan. Boleh kamu baca, tapi yang warid yang datang dari Nabi ini jadikan wiritan dulu. Dahulukan yang ada riwayatnya, baru yang lainnya, begitu. Nah, kadang-kadang orang keliru dalam bersikap. Wirid yang lainnya dibaca, wirid yang dari Nabi enggak dibaca, kan keliru jadinya, ya. Nah, kemudian waqul ba'dal insaraf minas shalah subhanallahi alazim wa bihamdihi amarra, dan bacalah setelah selesai salat subhanallah bihamdih 100 kali. Karena diriwayatkan siapa orang yang membaca ini 100 kali ada di pagi hari, demikian juga ada di sore hari, lam yuafi ahad minal khalaik mithla ma wafa bih illa man gala mithla ma gala auzat, tidak Allah akan berikan pahala atau jaminan yang lebih daripada orang itu kecuali orang yang sama bacanya atau yang lebih banyak bacanya. Bacalah itu supaya rizkinya lancar, hidupnya tenang, ya. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But ini bukan finish ini, apa start ini, dor langsung lari. Lah setelah salam kok langsung lari. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang beruntung di hari Jumat meningkatkan ibadah kepada Allah. Bagi yang meninggal dunia semoga Allah ampuni, bagi yang sakit semoga sehat wal afiat, bagi yang sehat semoga jauhkan dari penyakit, bagi yang punya hajat Allah berikan hajatnya. Al-Fatihah.